Parabola. Iya. Cantik. Terima kasih. 50.000. Totalnya kembali. Dikasih kimcil ke Polen. Ya udah sejati Mama Jembal Jumbo Dono dan Yuk. Satu hati. Thank you. senang. Terima kasih Pak Sis, terima kasih Pak Sis bersama rekan berinti semuanya. Thank you banget ya. Udah banyak banget ya teman-teman.